Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Nah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis ar-rabi wa sittun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-564. Wa an Aisyah radhiyallahu anha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama an waliyuhu. Muttafaqun alaih. Dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka walinya yang mempuasakannya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Fihi fawaid. Al-Fawdat al-Ula, ikhtalaf al-ulama fi qada'i siyami man mata wa alai siyam. Ikhtalaf al-ulama fi qada'i siyami man mata wa alaihi siyam ala thalathati aqwal. Para ulama berbeda pendapat tentang mengqada' puasa bagi orang yang mati dalam keadaan punya hutang puasa. Ada tiga pendapat di kalangan mereka. Al-awwal, la qada'a anhu, bihalin wa hadha madhhabu al-a'immati tsalatsah. Pendapat yang pertama, tidak ada qada bagi yang mati dalam keadaan memiliki utang puasa sama sekali, baik puasa nadhar atau puasa wajib. Orang yang sudah mati ya sudah mati, selesai urusan. Walinya tidak berkewajiban mengkodoknya sama sekali. Nah, ini pendapat imam tiga. Asani yusamu anhu an-nadru dulal wajib. Yusamu anhu an-nadru dulal wajib. Wahada madhabul Imam Ahmad Wallayth wa Ishaq wa Abi Ubaid wa Nasarahu Ibn Qayyim. Yusamu anhu an-nadru dulal wajib. Wahada madhabu al-imam Ahmad wal-layth wa Ishaq wa Abu Ubaid wa Nasarahu Ibn al-Qayyim. Pendapat yang kedua yang diqadok hanya puasa nazar, bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Al-Layth, Ishaq, Abu Ubaid, dan Fidilhu Al-Ibn Qayyim rahimah ta'ala. Jadi kalau ada orang tua mati dalam keadaan bernadar puasa dan dia belum memenuhi nadarnya sampai mati, maka walinya, yaitu ahli warisnya, anak-anaknya yang membayar puasa nadar tadi dengan puasa atas nama sirayat. Tapi kalau utang puasa Ramadan, maka itu urusannya si mayat sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Sehingga hadis ini ditujukan untuk puasa nazar, ya. Mamata wa alaihi siyam sama'an waliyu, yakni puasa apa? Nazar, bukan puasa Ramadan. Di pendapat Imam Ahmad, Al-Layth, Ishaq, Abu Ubaid, dan dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Asalis yusamu anhu an-nadru wal-wajib. وهذا قول أبي ثور وأهل الحديث وابن حزم وابن تيمية واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. Pendapat yang ketiga, orang yang mati hutang puasa Nadar atau puasa Ramadan, maka ahli warisnya atau walinya yang harus membayar puasanya, puasa Nadar dan puasa wajib puasa Ramadan. Jadi hadis ini umum untuk yang hutang puasa Nadar dan hutang puasa Ramadan, maka keluarganya atau ahli warisnya yang harus melunasinya dengan puasa. Ini merupakan pendapat Abu Thawr, kebanyakan ahli hadis, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan dipilih oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Nah, wahada huwa rajih, pendapat inilah yang rajih. Kaidah yang kedua, alladzi yatawalla ada asyam anil mayyit wa warithuhu, alladzi yatawalla ada asyami anil mayyiti huwa warithuhu. Orang yang bertanggung jawab untuk membayar puasa orang yang telah mati adalah ahli warisnya. Anak-anaknya atau yang semisalnya, bukan temannya, bukan sahabatnya, bukan tetangganya, ya, tapi ahli warisnya. Sama'an waliyuh. Asalisah, idza kana lil mayyit adadun min al awliya, idza kana lil mayyit adadun min al awliya fa yujuhu ayataqasamu ayyam as-siyam. Idza kana lil mayyit ajadun min al awliya'i fa yajuzu ayyataqasamu ayyam as-siyam. Jadi jika si mayat memiliki banyak ahli waris, maka boleh dibagi hari-hari puasanya. Misalkan utang puasa 30 hari, ahli warisnya 10 dibagi masing-masing 3 hari berpuasa atas nama si mayat. Nah, tapi kalau ahli warisnya cuma satu, anak tunggal, utang 30 hari, wah, satu orang 30 hari, ya, itu enaknya, punya anak banyak ya. Nah, orang tuanya mati, utang puasa, dikeroyok rame-rame, ya, nah, anaknya 30, utangnya 30 hari, wah, tinggal sehari, puasa semua, beres. Nah, Allah Ta'ala alam. Qala Allah, babu shaumi tatawwu wa ma nuhiya an shaumi. Bab puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. Qala Allah al-hadith al-khamis wa sittun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke 565. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaum Arafah فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan beliau ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau menjawab bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Hari Senin hari aku diutus sebagai nabi. Hari Senin adalah hari pertama kali wahyu diturunkan kepada aku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fil fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu shaumi yaumi Arafah. wa huwa al-yawm at-tasi' min Dzulhijjah. Disunahkan untuk puasa hari Arafah, yakni hari tanggal 9 Dzulhijjah. Asaniyah shaumu yaumi Arafah يقصروا السنة الماضية والباقية من الذنوب. Puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, walmuat Salatul Baqiyah annallaha yuwaffiqu sa'imahu wa ya'simahu يوفق صائمه ويصومه فلا يأتي بذنب. لأن تكفير السيئات في المستقبل من الأمر لأن تكفير السيئات في المستقبل من الأمر لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأهل بدر. Jadi puasa Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang dimaksud setahun yang akan datang itu ialah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada orang yang puasa Arafah dan menjaganya sehingga tidak melakukan dosa setahun yang akan datang. Adapun menghapus dosa setahun yang akan datang itu hanya untuk Nabi saja dan untuk para sahabat beserta perang Badar. Selain mereka tidak dapat keutamaan itu. Sehingga yang dimaksud menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, untuk yang setahun yang akan datang itu maksudnya ialah Allah memberi taufik kepada orang yang puasa Arafah dan menjaganya untuk tidak berbuat dosa selama setahunnya akan datang. Adapun kalau langsung dihapus setahunnya akan datang, itu hanya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beserta perang Badar. Diyaghfirullahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, untuk Nabi. Adapun untuk para sahabat peserta perang Badar, disebutkan dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Wahai para peserta perang Badar, beramalah sesuka kalian. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ya, mengampuni dosa-dosa kalian. Al-faidah itu Al-faidah Saumu yawm ya'afah wa afdalu siyamit tatawu bi'ijma'il ulama. Saumu yawmi Arafah wa afdalu siyami tatawu'i bi ijma'il ulama. Puasa hari Arafah adalah puasa sunnah yang paling afdal berdasarkan ijma' para ulama. Arabiah, saumu yawmi Arafah mustahabun li ghairil hajj al-waqif di Arafah. Saumu yawmi Arafah mustahabun li ghairil hajj al-waqif di Arafah. Puasa hari Arafah itu hukumnya sunnah untuk yang tidak sedang haji dan wukuf di Arafah. Nah, ataupun yang sedang haji dan sedang wukuf di Arafah, maka tidak disunnahkan puasa Arafah. Al-Khamisah, nah. Al-Faidah Al-Khamisah Istihbabu Saumi Yaumi Asura. Wahuwa Al-Yaum Al-Asir Min Syahri Muharram. Disunahkan puasa Asyura ialah puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Wastahabba jumhur ulama al-jam'a bisyam baina tasik wal asyur. Wastahabba jumhur ulama al-jam'a bisyami baina tasik wal asyur. Dan jumhur ulama mensunnahkan untuk menggabung puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Nah, As-Sadisah Siyamu Asyura yukafiru as-salatul ma'biyata minad dunub. Puasa Asyura bisa menghapus dosa selama setahun yang lalu. siyamut tasih yukhalifu al-yahud sedangkan puasa tanggal sembilannya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Alladzina shomu al-yawmal asyir faqat, yang mana mereka hanya puasa pada tanggal 10 saja. Al-Faidah itu As-Sabi'ah Istihbabu Shaumil Itsnain Min Kulli Usbu' Wa dhalika Anna hadha al-yawm Al-Mubarak fihi salasu ni'amin idham wahiyah wiladatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan wa inzalul qur'anil karim disunahkan puasa pada hari Senin setiap pekan karena pada hari yang barokah itu ada tiga kenikmatan besar, kenikmatan berupa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi juga diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada hari Senin. Dan yang ketiga, pertama kali Al-Quran diturunkan kepada beliau adalah hari Senin. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sini ada pertanyaan. Jika ada orang tua meninggal ketika bulan Ramadan dan tidak sanggup puasa ketika masih hidup, apakah boleh membayar fidyah? Nah, untuk orang tua yang sudah sangat sepuh, sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak wajib puasa Ramadan dan wajib untuk membayar fidyah, ya, memberi makan fakir miskin. Satu orang fakir miskin per hari selama 30 hari jika memang puasanya 30 hari, atau 29 hari jika memang puasanya hanya sampai 29 hari. Nah, kalau masih hidup, kalau sudah mati, Ramadan belum datang, ya sudah enggak bayar fidyah. Tapi kalau matinya di tengah Ramadan, ya tetap lanjut bayar apa ini? Fidyah. Kalau sanggup dari uangnya si mayat tadi, ya si mayat tadi yang menanggung fidyahnya. Kalau tidak, ya ahli warisnya bisa ngasih makanan mentah, bisa ngasih makanan mateng per hari satu orang fakir miskin, bisa juga 3/10 porsi untuk satu orang fakir miskin makanan mentah, ya. Baik. Atau 30 orang fakir miskin langsung dikasih masing-masing 1 porsi makanan, atau dicicil 1 hari 1 porsi untuk 1 fakir miskin sampai 29 atau 30 hari semuanya boleh. Nah, jadi yang seperti ini sudah tidak ditanggung puasanya, ya, tapi harus bayar fidyah. Yang tadi yang sedang puasanya dia itu masih seger waras. Nah, padahal rumah sakit, sehingga bulan Ramadan tak puasa, sehingga hutang, padahal rumah masyafal Sawal mati. Seandainya sehat, dia masih bisa apa ini? Mengkodoknya. Tapi karena sudah mati duluan, tak sempat mengkodok. Ini yang dimaksud walinya yang membayar puasanya. Tapi kalau memang sudah tak kuat puasa, ya cukup membayar apa? Fidyah. Kalau memang masih hidup ketika bulan Ramadan, ya bayar fidyah. Kalau sudah mati duluan sebelum Ramadan, maka apa ini? Sudah enggak bayar fidyah. Kalau matinya setelah Ramadan, ya bayar fidyah. Ketika Ramadan itu dia masih hidup, yang penting, ya. Nah, apabila ada seorang yang meninggal 2 minggu sebelum Ramadan, apakah mayit tersebut memiliki hutang puasa sebelum Ramadan? Ya enggak. Dia belum ketemu Ramadan, ya belum dihitung, ya. Baru dihitung hutang puasa itu kalau dia ketika Ramadan hidup, kemudian dia enggak puasa karena sakit, terus selesai Ramadan ternyata dia enggak malah sembuh, malah mati. Nah, itu yang dihitung hutang puasa. Tapi kalau sebelum Ramadan sakit, kemudian 2 minggu sebelum Ramadan mati, ya sudah, Ramadan enggak ketemu sama dia, enggak ada kewajiban apa-apa tentang Ramadan. Apakah batal jika seseorang menelan sisa-sisa makan di mulut padahal kita sudah berusaha untuk membersihkannya di siang hari? Nah, misalkan kalian makan sate kambing, ternyata dagingnya ada yang nyantol di gigi. Nah, makan sahur, ketika waktu duha kalian gosok gigi, nah, ternyata masih nyantol potongan dagingnya. Habislah zuhur, kok gerak-gerak dagingnya itu. kemudian ditelan, ya batal puasanya. Makan. Nah, terus kalau sisa-sisa makanan yang masih nyantol di gigi ketika siang hari bulan Ramadan dan berhasil lolos dari jerat-jerat gigi tadi, maka enggaklah kalian semburkan, jangan ditelan. Menelannya berarti makan dan batal puasanya. Jangan punya anggapan, wah ini kan sambungan dari makan sahur, ya nah, dianggap makan sahur. Makan sahur gak ada bersambung sampai siang mas, ya nah. Kalau suka terbit pacar sodik, ya khalas, selesai. Nah, tidak ada makan sahur edisi kedua atau bersambung, ya. Nah. Ya. Baik. Jadi kalau selilitan itu jangan ditelan. Ditelan batal. Walaupun satu butir nasi. Apalagi satu potong daging. Wallahu taala amsal. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya sallu murana subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.